Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabuddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masalik fi tawdihi Alfiyat ibn Malik. Kam waka'ayin wakada. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik majlis beristif hami kam bimit lima. Majlis beristif hami kam bimit lima. Majlis ta'ishrina ka kam sahson sama. Majlis ta'ishrina ka kam sahson sama. Wa ajiza intajurrahu min mara. Wa ajiza intajurrahu min mara. In waliyat kam harfa jarin mudhara. In waliyat kam harfa jarin mudhara. Wasta'milanha mukhbiran ka'ashara. Wasta'milanha mukhbiran ka'ashara. Au mi'atin ka kam rijalin au mara. Au mi'atin ka kam rijalin au mara. Kakam ka'ayin wa kada wa yantasib. Tami zudaini au bisil min tusib. Tami zudaini au bisil min tusib. Taib barakofikum. Pembahasan tentang kam wa ka'ayin wa kada fihi masail. Al-mas'alatul ula, kam wa ka'ayin wa kada tusamma kinayatil adad. Kam, ka'ayin, dan kada disebut dengan kinayatul adad. Nah, kenapa kok disebut dengan kinayatul adat? Kenapa enggak disebut adat saja? Kalau adat itu jelas jenisnya, jelas ukurannya. Kalau kinayatul adat ini masih belum jelas ukurannya, ya. Li'annahu yukna biha an ma'dudin mubhamin jinsuhu wa miqdar. Disebut kinayatul adad karena dipakai untuk mengungkapkan jumlah yang masih samar baik jenisnya maupun ukurannya. Li'annahu yukna biha an ma'dudin mubhamin jinsuhu wa miqdar. Kam itu artinya berapa atau banyak. Ka'ayin juga demikian, artinya banyak. Kada sekian. Ini mengungkapkan jumlah yang masih samar jenis dan ukurannya, sehingga disebut apa? Kinayatul adad. Asalnya kam ala kismain istifhamiyatin wa khobariyatin. Kam ada dua macam, ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Asalisah kam al istifhamiyah ia ismun yustafhamu biha an adadin mubhamin yuradu ta'yinuhu. Tam istifhamiyah itu adalah isim yang digunakan untuk bertanya. Naam, tentang jumlah yang masih samar, namun jawabannya ingin jelas ukurannya. Nah, jadi kap istifhamnya itu ialah isim yang dipakai untuk menanyakan jumlah yang masih samar, tapi ingin jawaban yang jelas ukurannya. Jadi kalau kita tanya pakai kam itu kita masih belum jelas berapa jumlah sesuatu yang kita tanyakan. Namun kita menghendaki jawabannya apa? Jelas ukurannya. 3, 10 atau berapa harus jelas jawaban untuk kam istifhamnya. Nahu, kam rajulan safar. Berapa jumlah laki-laki yang telah safar? Ini masih belum jelas, maka kita tanyakan pakai kam. Namun jawabannya harus jelas. Ya, misalkan kita jawab safar isruna rajulan, yang telah safar itu 20 orang. Ya, tidak boleh dijawab dengan sesuatu yang enggak jelas juga, enggak boleh ya. Nah, karena kam ini menuntut jawaban yang jelas. Nah, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang masih belum jelas tapi jawabannya diminta untuk jelas, namanya kam. Rabi'ah, kam al-istifhamiyah laha ahkam. Kam istifhamnya ini memiliki beberapa aturan. Wahiyah, yang pertama al-awwal, la taqau illa fi sadril kalam kajami'i adawatil istifham. Kam harus berada di permulaan kalam sebagaimana alat-alat istifham yang lain. Ya, jelas. Kam istifhamiyah harus berada di permulaan kalam sebagaimana alat-alat istifham yang lain harus di permulaan kalam. Tsani tamyizuha katamyiz isrina wa khawadih wa yakunu mufradan mansuban. Tamyiz untuk kam istifhamiyah sama seperti tamyiz untuk bilangan 20 dan saudara-saudaranya. Itu ada dul ukut suna, salah suna sampai disuna ya. Yakni tamyiznya berbentuk mufrad dan nasab. Nahu kam dirhaman akhatta, berapa jumlah dirham yang telah aku ambil. Nah, dirhaman itu tamyiz dari kam istifhamiyah untuk mufrad nasab ya. Salis ya juzu jaru tamyiziha bimin mudmarah in sabaqoha harfu jarin. Boleh tamyiz dari kam istifhamiyah dicirkan dengan min yang disembunyikan jika didahului oleh huruf jar kap istifhamiyahnya. Nahu bikam dirhamin istaraita hadha, dengan berapa dirham engkau membeli barang ini. Ay bikam min dirhamin. Nah, dirhamin ini adalah tamyiz dari kam yang dicirkan dengan min yang disimpan, dengan syarat kam istifhamiyahnya didahului oleh huruf jar bikam dirhamin. Tak boleh kalau langsung kam dirhamin ya. Baik, ini kalau kam istifhamiyah. Arabi ya juzul fasru baina kamal istifhamiyah wa tamyiziha bidhafi awil jari wal majrur aw ghairihima. Boleh adanya pemisah antara kam istifhamiyah dan tamyiznya dengan dipisah dharaf atau jar majrur atau selain keduanya. Nahu kam indaka kitaban, antara kam dan kitaban bisa dengan apa ini? Zaraf. Kam fidari rajulan, antara kam dan rajulan dipisah dengan al-jar wal majrur. Al-khamis ya juzu hadfu tamyiziha indal alaihi dalil. Boleh tamyiznya kam istifhaminya dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya. Nahu kam sumta ay kam yauman sumta, yaumannya dibuang. Kam maluka ay kam dirhaman maluka, dirhaman dibuang. As-sadis i'rabu kam al-istifhamiyya ala khasabi ahwaliha, untuk mengi'rabi kam istifhamiyya sendiri itu tergantung keadaan yang dimilikinya. Minha antakuna fi makhali jar in sabakoha harfu jar al-mudaf, bisa jadi dia makhal jar jika didahului oleh huruf jar atau mudaf. Lahu fi kam sa'atin balagta Damasko, berapa jam kamu bisa sampai Damaskus. Ra'yu kam rajulan akhadta, berapa pendapat orang yang kamu ambil. Yang pertama fi kam tadi kam makhal jar karena tidak oleh huruf jar. Yukam makhal jar karena mudhaf ilaih. Wa minha an takuna fi makhali nasbin in kanat istifhaman alil masdar li annaha takunu maf'ulan mutlaqan, bisa juga kam istifhaminya ini makhal nasab ya jika menjadi istifham dari masdar sesudahnya karena posisinya saat itu adalah maf'ul mutlaq. Nah, kam ihsanan ahsanta, nah, setelah kam itu ada ihsanan masdar ya. Nah, ahsanta dengan fi'il yang salafat, maka kam di sini maf'ul mutlaq bahal nasab. Wa minha an takuna fi mahali nasbin in kanat istifhaman al-dharfi di annaha takunu maf'ulan fi, bisa juga kam ini mahal nasab karena menjadi alat untuk bertanya tentang dharf, saat itu dia menjadi maf'ul fi. Nahu kam yauman ribta, berapa hari kamu bolos. Kamilan sirta, berapa mil kamu berjalan. Nah, di sini menanyakan tentang dharf, maka kam di sini maf'ul fi ya, mahal nasab. Wa minha an takuna fi mahali nasbin in kanat istifhaman 'anil maf'ul bi. Nahu kam ja'izatan dilta, bisa juga mahal nasab jika dia dipakai untuk bertanya tentang maf'ul bi. Contoh kam ja'izatan nilta. Nah, nilta di sini fi'il muta'addi ila wahid, membutuhkan maf'ul bi satu dan dia tidak menyebutkannya, maka kam itulah yang menjadi maf'ul bi muqaddam ya. Naam. Wa minha an takuna fi mahali nasbin in kanat istifhaman an khabaril fi'ilin naqis, juga mahal nasab jika menjadi pertanyaan dari khobar fi'il naqis, khobarnya kana wa akhwatuha ya, atau yang semisalnya. Kam kana ikhwatuk, apa jumlah saudaramu. Nah, di sini kan khobarnya belum disebut, maka kam itulah khobarnya kana makhal nasab. Wa ilam takut istifhaman an wahid mimma dukira kanat fi makhali raf'in ala annaha mubtada'un au khobar. Kalau kam istifhamnya tidak dipakai untuk bertanya dari salah satu yang disebutkan tadi, ya, bukan bertanya tentang masdar atau mudharaf atau maf'ul bih atau khobarnya fi'il naqis, maka kam saat itu berarti makhal rafa. Kalau menjadi mubtada, ya mubtada. Kalau jadi khobar, jadi khobar. Tergantung siakul kalam. Fal awal, contoh yang jadi mubtada, nahu kam kitaban indaka. Nah, kam di sini mubtada, indaka khobar. Wasani, yang kedua jadi khobar, nahu kam kutubuka. Nah, kam di sini khobar, kutubuka mubtada. Nah, karena hajatnya kutub buka itu ma'rifat, sementara kam istifhamnya itu derajatnya sama dengan lakira, ya. Tayib, sehingga mubtada lebih layak ma'rifat, ya. Maka kami sini khobar muqaddam kutub buka kata ba'khar. Al-Khamisah si al-khamisain betul as-sabi'ah ya urutannya hukumnya sudah 6 kok ya ya betul as-sabi'ah betul oh naam betul ya sorry Al-Khamisah. Jadi tadi itu yang keenam itu hukumnya kam istifhamnya ya. Nah, sorry. Al-Khamisah. Kam al-khabariyah. Ya ismun bimakna kathir. Wa yakunu ikhbaran an adadin mubaham. Kam khabariyah itu adalah isim yang mengandung arti kathir. Yakni banyak. Bukan punya banyak arti, tapi artinya ialah kathir. Banyak. Ya, dan berfungsi untuk menjelaskan jumlah yang masih samar. Nahu kam dirhamin am fakta, banyak dirham yang telah engkau infakkan. Ini bukan pertanyaan, tapi al-ikhbar, pemberitahuan tentang jumlah yang masih samar. Wal makna kathiran minat darahim al-fakta. Makna kam dirhamin al-fakta itu ialah banyak dirham yang telah engkau infakkan. As-sadisah kam al-khobariyah lahakam wahia. Kam khobariyah juga memiliki beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, al-awwal la taqaw illa fi sadril kalam. Kam khobariyah juga begitu, harus berada di permulaan kalam. Asani tambizuha katamjizi asyara au mi'ah fayakun mufradan nakiratan majuran bil mudaf au bimin. Tamjiz dari kam khobariyah itu sama seperti tamjiz untuk bilangan 10 atau 100, yakni mufrad nakirah dicirkan dengan mudaf atau dengan min. Nahu kam ilmin qara'ta, kam min karimin akramta. Nah, wasta'milanha mukhbiran ka asyar au mi'atin ka kamrijalin au marah. Baik, gunakan kam khobariyah itu tamisnya seperti asyarah atau mi'ah, seperti contoh kamrijalin au marah. Tamisnya juzu ayakuna tamizuwa majmuat. Tapi boleh tamisnya kam khobariyah itu berbentuk jamak. Nahu kam ulumin qara'ta wa ifradu aula. tapi kalau mufrad lebih bagus ya. Kam ulumin qara'ta, banyak ilmu yang kamu baca. Tapi kalau mufrad lebih bagus, kam ilmin qara'ta ya. Karena kam itu sudah memiliki makna apa? Katsir. Maka cukup diwakili kam, enggak perlu menjamakkan tamlisnya. Arabik yajuzul faslu baina kam al-khabariya wa tamyiziha wajibu nasbu wa ujaru bimin. Boleh memisahkan antara kam khabariyah dan tamyiznya. Saat itu berarti wajib menasobkan tamyiznya atau mengejarkannya dengan min. Fal awal nahu kam indaka dihaman. Nah, dihaman dinasobkan karena dipisah oleh dhorof antara kam sama tamyiznya. Wasani nahu kam indaka min dirhamin. Tamisnya dicerdat dengan apa ini huruf jar karena dipisah antara kam dan tamisnya. Kalau tidak ada pemisahan maka tamisnya mufrad nakirah majrur bil mudhaf au bimin qabli nasab. Al-khamis hukmu kam al-khabariyah fit i'rab ka hukmi kam al-istifhamiyah tamaman. Hukum i'rabnya kam khabariyah sama seperti hukum i'rabnya kam istifhamiyah 100% tamaman. Nah, mahal nasab kadang mahal rafa tergantung situasinya ya. Nah, sama seperti kam istifhamiyah. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah ka'ayyin. Pembahasan tentang ka'ayin tuktabu bi'idmar nun au idhariha. Ka'ayin ini bisa ditulis dengan menyembunyikan nun atau menampakkannya. Bisa ka'ayin ada nunnya, bisa ka'ayin seperti dalam babnya. Nah, ditalwin gitu saja ya. Bisa ka'ayin pakai nun, bisa ka'ayin pakai tanwin ya. Nah, penulisannya wahya ismun bimakna katsir wa yakunu ikhbaran an adadil mubham ka ukhtiha kam al-khabariyah. Ka'ayin ini adalah isim yang mengandung makna katsir, ini banyak, dan mengkhabarkan tentang jumlah yang masih sama seperti saudaranya, jadi kam al-khabariyah. Ka'ayin sama kam khabariyah memiliki makna yang sama, yakni katsir. Nahwu qawli ta'ala wa ka'ayin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir wal makna wa katsiran min nabiyyin. Banyak nabi yang perang bersamanya, ribbiyyun katsir, tentara-tentara pasukan yang banyak. Al-mas'alatu as-samina hukmu ka'ayin ka hukmi ukhtiha kam al-khabariyah illa annaha in waqa'at mubtada'an la yukhbaru anha illa bi jumlatin aw syibha bi khilafi kam al-khabariyah fa inna yukhbaru anha bi mufrad. Hukumnya ka'ayin sama seperti hukum saudaranya itu kam khabariyah, yakni i'rabnya. Hanya saja kalau ka'ayin menjadi mubtada maka khobarnya harus berupa jumlah atau siful jumlah. Beda dengan kam khobariyah, khobarnya bisa mufrad ya. Jadi kalau ka'ayin jadi mubtada maka khobarnya harus berbentuk jumlah atau siful jumlah. Kalau kam khobariyah, khobarnya bisa mufrad. Seperti contoh dalam ayat wa ka'ayyin min nabiyyin. Nah, ka'ayyin di sini bisa mubtada. Qatala ma'ahu jumlah ya khabarnya. Tayyib. At-tasi'ah, masalah yang ke-9. Kada kinayatun alil adatil mubham qalidan kana au katsiran. Adapun lafaz kada ini untuk mengungkapkan jumlah yang masih sama, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Kalau kam khobariyah ka'ayin mengungkapkan jumlah yang banyak ya. Kalau kada bisa banyak bisa sedikit. Nah hujaani kada wa kada rajulan, datang kepadaku sekian sekian laki-laki. Ini bisa banyak. Wa anil jumlah, juga bisa mengungkapkan tentang jumlah. Nahu qultu kada wa kada hadithan, aku mengucapkan sejumlah ucapan ya, mengungkapkan tentang jumlah ucapan. Qultu kada wa kada hadithan. Al-asyah tustakmalu kada mufradatan au mukarratan bil atfi au mukarratan bil atfin. Kada biasa dipakai dalam bentuk mufrad, yakni sendirian, atau disebut berulang dengan huruf atof, atau diulang tanpa atof. Berarti kada atau kada wa kada atau kada kada. Akhirnya fal awal, yang pertama disebut sendirian. Nahu malaktu kada dirhaman, aku punya sekian dirham. Kada disebut sendirian. Wasani, yang kedua disebut berulang dengan huruf ataf. Nahu malaktu kada wa kada dirhaman. Wasalis, pada ketiga diulang tanpa ataf. Nahu malaktu kada kada dirhaman. Boleh semuanya. Al-mas'alatu al-hadiyah asyar, tamyizu kada mufrad mansub daiman wala yajuzu jarruh. Tamyiznya kada harus mufrad nasab, tidak boleh dijarkan. Malaktu kada dirhaman, kada wa kada dirhaman, kada kada dirhaman, mufrad nasab, tidak boleh dijarkan ya. Al-mas'alatu al-thaniyah asyar, kada mabniyatun ala sukun wa i'rab wa ala hasabil awamil. Kada dianggap mabni sukun, i'rabnya tergantung amil yang masuk padanya. Minha antaqa fa'ilan, kadang menjadi fa'il. Nahu safar kada wa kada rajulan, kada fa'il. Wa minha antaqa na'ibal fa'ilin, kadang menjadi na'ibul fa'il. Nahu ukrima kada wa kada mujtahidan, kada naibul fa'il. Wa minha antaqa maf'ulan bih, kadang menjadi maf'ul bih. Nahu akramtu kada wa kada aliman, kada maf'ul bih. Wa minha antaqa maf'ulan fih, kadang menjadi nahu safartu kada wa kada yauman, syartu kada wa kada milan, jadi maful fi. Wa minha anta qa mafulan mutlaqan, kadang menjadi maful mutlaq. Nahu darabtu lissa, aku memukul pencuri. Kada wa kada darbatan, dengan sekian pukulan ya. Kalau tamyiznya terbentuk masdar yang sesuai dengan lafadz fiilnya, jadi maful mutlaq kadanya ya. Wa minha anta qa mubtada'an, nah bisa juga jadi mubtada. Indi kada wa kada kitaban, indi khobar muqaddam, kada mubtada ma'akhir. Wa minha anta qa khobaran, kadang jadi khobar juga. Nahu al musafiruna kada wa kada rajulan, yang safar sekian sekian laki-laki. Al musafiruna mubtada, kada wa kada khobar, rajulan tamyiz. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang kam wa ka'ayyin wa kada. semoga bermanfaat. Jazakum khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.